opo-opo anane gusti niku mboten sari kue kue senjengake apa dirasa kira kuat di pejane rasa dipikir luar pikir senian terus niku sing gede mboten mboten liane sing nombor opo anane mending cicil motor podo-podo mumet tangi ono ngasili ketimbang niku.